sama kosmos lentas. Bahayaan berkas jenis armatur lawa virkuan tulan. Bagus kawan dan kosmos dan armatur lawa virkuan tulan. Bosan kasih layal gale dan ayal lama kosmos lentas. Dan ayal lama kau tebas ni. Dan ayal lama kosmos lentas. Bahayaan berkas jenis. Kosmos lentan, maya berkasih lebih.